ning atimu. Larane koyo disiksa ning neraka. Waktu aku joyo disayang sayang, wis tepo sengsara kowe njaluk pisahan. Atiku loro mbok gawe koyo ngene, aku mbok adili waktu aku loro. Teko tenan sliramu. Aku nyadari duweni kekurangan.